إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, kita baca makna ringkas dari hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Qala batta Abu Amr ibn Hafs talaq zawjatihi Fatimah binti Qais. Dikatakan dalam syarahnya, dalam makna ijmali, bahwasanya Abu Amr ibn Hafs radhiyallahu taala anhu menceraikan istrinya yaitu Fatimah binti Qais dengan talak battah. Talak al-battah adalah talak bain. Wal mabtutah laisa laha nafaqah ala zawjiha. Sedangkan talak yang disebut dengan talak mabtutah atau talak bain laisa laha nafaqah ala zawjiha. Tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah bagi istrinya atau bagi bekas istrinya, mantan istrinya di masa-masa iddah. Tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Walakinahu arsala ilaiha bisya'ir. Tetapi suaminya mengirimkan gandum kepada mantan istrinya tadi melalui wakil yang diutusnya. Fadhannat anna nafaqataha wajibah alaihi madamat fil iddah. Sedangkan wanita tadi yaitu Fatimah binti Qais mengira bahwasanya nafkah di masa iddah itu wajib diberikan kepadanya selama dia di masa iddah. Fastaqallat asy-sya'ir wa karihathu. Maka dia melihat gandum yang dikirimnya terlalu sedikit kalau untuk ukuran 3 bulan. Fa aqsama annahu laysa laha 'alaihi syai'. Maka wakil tadi berkata, sungguh demi Allah tidak ada kewajiban atasnya untuk memberimu nafkah. Ini keterangan dari wakilnya kepada Fatimah binti Qais bahwa ini bukan nafkah, tetapi ini hanya sekedar mut atau talak. Fasyakathu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menghabarkan kepadanya annahu laisa laha nafkah alaihi wala sukna. Rasulullah menerangkan bahwa memang dia tidak memiliki hak. Wanita yang telah diceraikan dengan talak bain, dengan talak mabtutah, dia tidak mendapatkan hak untuk diberi nafkah dan diberi tempat tinggal. Wa amaraha an ta'tadda fi bait ummi syarik. Dan dia diperintahkan tadinya untuk menghabiskan masa iddah di tempatnya ummu syarik. Tetapi setelah diberitahu dan setelah diberitakan kepadanya bahwa Ummu Syarik adalah seorang wanita yang banyak didatangi tamu, yakthur ala baitiha taraddud sahabah, banyak para sahabat yang berdatangan ke rumahnya sebagai tamu, maka amaraha an ta'tadda 'inda ibni ummi maktum. maka diperintahkanlah Fatimah binti Qais untuk menghabiskan masa iddahnya di rumahnya Abdullah ibni Ummi Maktum. Likaunihi rajulan a'ma, karena beliau, karena Abdullah ibni Ummi Maktum adalah seorang yang buta. Fala yubsiruha idza wada'at thiyabaha, maka tidak melihatnya kalaupun dia melepas kerudungnya atau melepas jilbabnya. Wa amarha an tukhbirahu bintihai iddatiha, dan juga Rasulullah SAW berpesan untuk menghabarkan kepadanya kalau dia selesai dari masa iddahnya. Wala'allahu aradaha li Usama ibn Zaid, sepertinya Nabi meminta diberitahu kalau sudah berakhir masa iddahnya adalah karena beliau punya niat untuk menjodohkannya dengan Usama ibn Zaid. Fa khashiya an ta'tadda fa tatazawwaj qabla an ya'lam, maka beliau khawatir nanti habis masa iddahnya kemudian menikah dengan orang lain dalam keadaan beliau tidak tahu. Oleh karena itu dia berpesan, Idha halalti fa'adhinini, kalau engkau sudah selesai masa iddahnya, beritakanlah kepadaku. Qala falamma'tadat khatabaha Muawiyah, ketika selesai masa iddahnya Fatimah binti Qais, datanglah pelamar, di antaranya adalah Muawiyah dan Abu Jahal. Dan Muawiyah yang dimaksud adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan dan juga Abu Jahal. Fastasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik, maka Fatimah pun meminta kepada Rasulullah sallam untuk memberikan pertimbangan. Ini bermusyawarah, meminta kepada Nabi agar diberi pengarahan. Ya Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahal khatabani, bahwa dua orang itu telah melamar aku, bagaimana? Bima anna nusha wajibun la siyama lil mustashir fa innahu lam yushir 'alayha bi wahidin minhuma, karena yang namanya nasihat wajib khususnya bagi orang yang mustasyair atau orang yang diajak musyawarah, tentunya Rasulullah pun memberikan apa yang menjadi kewajibannya. Rasulullah SAW telah menyampaikan di dalam hadis-hadis lain, idza stansahaka fansahu, adalah salah satu dari hak-hak muslim terhadap muslim lainnya. Apa di antara hak muslim terhadap muslim lainnya? Idza stansahaka fansahu, kalau meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Maka ketika Fatimah meminta nasihat, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dilamar oleh Muawiyah dan oleh Abu Jahal, bagaimana pendapatmu? Artinya minta bimbingan, minta nasihat, minta pengarahan. Maka ini suatu hak muslim pada muslim lainnya, sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan, idza stansahaka fansahu, jika dia meminta kepadamu nasihat, berilah nasihat. Ini haknya muslim kepada muslim lainnya. Maka an-nushu wajibun, memberi nasihat wajib bagi orang yang diminta nasihat. Fa innahu lam yushir 'alayha bi wahidin minhuma, maka Nabi pun melaksanakan kewajibannya, menjelaskan bahwa Muawiyah ibn Abi Sufyan su'dukun la mala lahu, bahwa Abu Jahal lam yadh' aw la yadh' 'asahu 'an 'atiqihi wa lam yaruddahu laha, maka kedua-duanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan jangan, dan diarahkan kepada Usama ibn Zaid. Dianna Abu Jahal syadidun 'ala an-nisa'i wa sayyul khuluq, karena Abu Jahal radhiyallahu ta'ala anhu adalah syadid 'ala an-nisa, orang yang terkenal keras terhadap para wanita. Dengan kalimat ini kita kurang sependapat, kalimat sayyul khuluq, karena bagaimanapun juga dia adalah seorang sahabi. Nah, sehingga darrabun lin-nisa atau syadidun 'ala an-nisa, keras terhadap wanita, tentunya keras dalam kebenaran. Artinya bahwasanya Abu Jahal terkenal memukul atau suka memukul wanita, itu saja cukup, tidak dilebihkan dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalimat sayyul khuluq lebih am, lebih umum sifatnya. Jeleknya akhlak itu kan banyak bentuknya, tetapi yang disebut oleh Rasulullah SAW tidak demikian, hanya satu masalah, yaitu syadid 'ala an-nisa, keras terhadap wanita. Wa Muawiyah, adapun Muawiyah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia faqirun laisa 'indahu mal, bahwa dia fakir tidak memiliki harta. wa amaraha binikahi Usama. Kalimat faqir, laisa indahu mal, ini tentunya dipertimbangkan pula. Buktinya Rasulullah SAW menyatakan amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu, menunjukkan bahwa dalam pernikahan pun boleh mempertimbangkan masalah harta, tetapi bukan yang paling utama. Adapun yang paling utama adalah jin, sesuai dengan hadis yang merupakan tonggak, merupakan kaidah dari masalah pernikahan, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Ambillah karena sisi agamanya, kalau tidak taribat yadak, celaka kamu. Rasulullah SAW memerintahkan untuk ambillah bidzatid din. Sedangkan ini pembicaraannya adalah di antara tiga orang yang ketiga-tiganya adalah sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga-tiganya adalah orang-orang yang saleh, orang yang lurus agamanya, bukan orang sesat, apalagi kafir, apalagi musyrik atau ahli bid'ah, tidak. Beliau-beliau sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang merupakan orang-orang yang lurus dan memegang ajaran Rasulullah SAW dengan kuat. Berarti tinggal melihat bagaimana sisi-sisi lainnya. Ternyata sisi lainnya bahwa Abu Jahal keras terhadap para wanita. Sedangkan Muawiyah faqir la mala lahu. Maka inkihi Usamah. Kata Rasulullah SAW, nikahlah dengan Usamah. Inkihi Usamah bin Zaid. Fakarihathu likaunihi maula. Maka di awalnya Fatimah dalam keadaan berat menerima nasihat Rasulullah SAW. Kenapa berat? Karena keadaan Usamah bin Zaid adalah seorang maula. Maula adalah seorang budak yang telah dimerdekakan. Walaupun sekarang sudah merdeka, sehingga sama dengan orang merdeka lainnya, tetapi tetap kesan di masyarakat, ini adalah turunan budak. Ini yang disebut dengan maula. Maka Fatimah agak ragu dan sulit untuk menerimanya. Tetapi Rasulullah SAW menasehati kembali dan menyatakan, ta'atullahi wa rasulihi khairun lak, khairun laki. Sesungguhnya ketaatan pada Allah dan Rasulnya lebih baik bagi kamu. Ini nasihat dengan lafad-lafad lainnya dari riwayat ini, dari hadis ini. Ada hadis yang disebutkan dengan lafad, ta'atullah wa rasulihi khairun laki. Sesungguhnya ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasulnya lebih baik. Lebih baik daripada kamu memilih Muawiyah atau Abu Jahal dalam keadaan kamu tidak taat pada nasihat Rasulullah. Maka akhirnya Fatimah pun menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk menikahi Usama. Lakinnaha imtathalat amran Nabi. Maka Fatimah pun menunaikan apa yang menjadi bimbingan nasihat dari Rasulullah SAW. Faqabilathu. Maka diterimalah. Faqtabatat bih. Maka Fatimah ternyata mendapatkan kebaikan dengan bersuamikan Usama bin Zaid. Bahkan iqtabatat bih, menjadi keluarga yang apa dijadikan sebagai sesuatu percontohan. Orang-orang semua tuh lihat seperti Fatimah dengan Usama bin Zaid. Karena indahnya, karena bahagianya, karena baiknya rumah tangga Fatimah dengan Usama bin Zaid. Ini mana irtabatat bih, menjadi pembicaraan tentang kebaikan rumah tangganya dan keindahan rumah tangganya. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Dan Allah jadikan pada keluarganya kebaikan yang sangat banyak. Man yu'khad minal hadis. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Awalan, qawluhu tallaqaha thalathan. Faedah pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah kalimat tallaqaha thalathan. Dia menceraikannya dengan tiga. Kalimat thalathan seakan-akan kalau diterjemahkan letter lock adalah talak tiga. Sehingga dikatakan oleh sebagian orang bahwa ini bolehnya menyatakan talak tiga dalam satu kejadian. Tetapi yang rajih, yang benar bukan demikian. Laisa ma'nahu takallama bihinna duf'atan wahidan. Bukanlah maknanya adalah menyatakan talak tiga sekaligus. Bukan begitu. Bukan bermakna saya ceraikan kamu dengan talak tiga. Padahal baru satu kali cerai saat itu. Tetapi kalimatnya talak tiga sekaligus. Bukan itu maksudnya. Kalimat talaqaha thalathan adalah talak yang ketiga. Walaupun kalimatnya thalathan, tapi maknanya adalah thalithan, yang ketiga. Sebab menceraikan dengan sekaligus talak tiga, apalagi talak 13, karena marahnya, karena jengkelnya, itu adalah sesuatu yang haram. Fahadha muharramun, sesuatu yang diharamkan. Ghadiba minhun Nabi SAW, bahkan Rasulullah SAW pernah marah, ruwiya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW marah dengan orang yang menceraikan dengan cara tersebut, dan menyatakan, ayyul abu bi kitabillah, wa ana baina adhurikum, apakah dipermainkan kitabullah dalam keadaan aku masih ada di tengah kalian? Apakah kalian mempermainkan kitabullah dalam keadaan aku masih ada di tengah kalian? Berarti di sini makna talaqa thalathan bukan bermakna talak tiga sekaligus, tapi maknanya sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap hadis ini, kana qad talaqaha qabla hadatsnatain. Kata An-Nawawi rahimahullah bahwasanya beliau Abu Amr ibn Hafs telah menceraikan istrinya sebelum itu dua kali. Kana qad talaqaha qabla hadza itsnatain. Sudah menceraikan istrinya sebelum kejadian ini dua kali. Berarti yang sekarang adalah yang ketiga. Oleh karena itu, dalam lafaz-lafaz lain bukan talaqaha thalathan, tapi talaqaha al-battah. Al-battah maknanya adalah talak yang tidak ada raj'ah padanya. Talak yang tidak ada raj'i, bukan talak raj'i. Kalau bukan talak raj'i berarti talak bain. Talak yang tidak mungkin bisa rujuk lagi. Ini sebagai syarah, sebagai keterangan terhadap lafaz-lafaz lainnya. Lafaz yang satu dengan lafaz lainnya saling menjelaskan. Sehingga makna talaqaha thalathan maknanya adalah talaqaha al-battah. Baik. Wa kama warada fi ba'd alfadhi hadha alhadis fi Muslim. Sebagaimana pula dalam lafaz-lafaz lain yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada lafaz yang berbunyi annahu talaqaha talqatan kanat baqiyat laha min talaqiha. Lihat lafaznya. Ini lafaz sangat jelas sekali. Innahu talaqaha, sesungguhnya dia menceraikan istrinya dengan cerai, dengan talak yang kanat baqiyat laha min talaqiha, dengan cerai yang tinggal tersisa padanya cerai itu. Apa maknanya cerai yang tinggal tersisa? Ini cerai yang ketiga. Orang, seorang suami memiliki hak cerai itu tiga kali. Yang satu raj'i, yang kedua raj'i, yang ketiga bain. Maka Allah sebutkan dengan kalimat at-talaqu marratan. Kenapa sebut maratan? Karena Allah menyatakan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan, maka peganglah dengan baik atau ceraikanlah dengan baik. Yakni masih bisa dirujuk kembali yang dua tersebut. Baru yang ketiga tidak ada lagi kesempatan rujuk. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sedangkan dalam lafaz Muslim ini disebutkan dia menceraikannya dengan satu cerai yang tersisa. Berarti cerai yang terakhir. Nah, talak bain. Faedah yang kedua, istafadna min hadzal haditsi aidan anna al-mutallaqah talaqan battan laysa laha nafaqah wala sukna fi 'iddatiha ma lam takun hamilan. Faedah kedua, bahwa seorang wanita yang dicerai dengan cerai yang battan, dengan cerai bain, talak bain, maka laysa laha nafaqah wala sukna, dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah di masa iddahnya dan tidak pula memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Malam takun hamilan, selama dia tidak hamil. Kalau hamil beda lagi hukumnya, karena tetap bayi yang dikandungnya adalah tanggung jawab si suami tadi walaupun sudah diceraikan ketika hamil. Nah, kalau diceraikan ketika hamil maka berbeda hukumnya, tetap dia harus memberikan nafkah setiap bulannya, dia berikan sampai lahirnya, sampai untuk urusan kelahirannya, sampai kemudian anaknya juga tanggung jawab si bapak. Ini akhwan fillah na'azakumullah, perbedaannya kalau dia hamil atau tidak. Kalau tidak hamil, maka disebutkan di sini tidak memiliki hak apa-apa. Tidak ada hak nafkah selama masa iddah, tidak ada hak tempat tinggal selama masa iddah. Sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bahas ini kita ambil kesimpulan ini dari hadis Fatimah binti Qais yang sangat tegas dikatakan laisa laki alaihi nafkah wala sukna. Engkau tidak memiliki hak dari suamimu nafkah ataupun tempat tinggal. Taib ats-tsalits, faedah yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadis jawazu at-ta'rid bi khutbatil mu'taddah al-ba'in. Faedah ketiga, bolehnya memberikan isyarat bi khutbatil mu'taddah al-ba'in. Bolehnya memberikan isyarat dengan lamaran kepada seorang wanita yang masih dalam masa iddah, tapi dengan catatan masa iddahnya kalau talaknya talak bain. Perhatikan ini, jangan sampai talaknya talak raj'i. Kalau talak raj'i, kurang ajar namanya. Kenapa kurang ajar? Suaminya masih berhak. Kenapa dia sudah memberikan isyarat-isyarat? Apa ta'arid bil khitbah? Ta'arid bil khitbah itu memberikan isyarat kalau saya akan melamar. Tapi bukan melamar. Melamar tidak boleh. Karena seorang wanita yang dicerai dan dia masih di masa iddah, tidak boleh dilamar. Tidak boleh ada yang mengkhitbah. Maka tunggu sampai masa iddahnya selesai. Nah, kalau sudah masa iddahnya selesai, silahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah ta'arid? Ta'arid itu memberikan isyarat. Dari mana kita ambil faedah yang ketiga yang menyatakan jawazut ta'rid, bolehnya memberikan isyarat. Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais memberikan isyarat. Apa isyaratnya? Idza ahlalti fa'adinini. Nanti kalau kamu sudah selesai masa iddahnya, beritahu aku ya. Apa ini? Isyarat. Imma isyarat Rasulullah akan menikahinya, atau isyarat Rasulullah punya calon untuknya. Ini baru isyarat, bukan melamar. Tapi isyarat. Taib, apakah dibolehkan isyarat ini pada seorang wanita di masa iddah dengan talak raj'i atau dengan talak bain yang dibolehkan? Hah? Naam, yang dibolehkan adalah pada talak bain. Kenapa pada talak bain boleh, pada talak raj'i tidak boleh? Kalau talak bain, naam, tidak akan bisa rujuk kembali. Maka suami tidak punya hak lagi sudah. Maka boleh beritakan kepadanya, nanti kalau kamu selesai masa iddahnya beritahu aku. Tetapi kalau dalam keadaan masih raj'i, yang suaminya masih punya hak di masa iddahnya untuk merujuknya kembali, tiba-tiba kamu ngasih berita, kalau kamu sudah selesai masa iddahnya kasih tahu aku. Apa ini akibatnya? Akibatnya semakin parah. Pertikaian dia dengan suaminya semakin parah. Sebab dia tahu ada yang nunggu saya, kata si wanita itu. Kalau saya dicerai, saya punya calon pengganti. Iya kan? Semakin berani sama suaminya. Kamu silakan ceraikan saya. Ha, sudah berani. Kenapa? Karena ada yang ngiming-ngiming di sebelahnya. Lewat telepon, lewat SMS, lewat HP. Ya. Udah tenang aja, nanti kalau kamu dicerai, saya yang akan ambil kamu. Ya. Oh, ini bukan melamar loh. Bukan melamar, memberikan isyarat. Melamar ataupun memberikan isyarat, haram hukumnya kalau dia masih talak raj'i. Maka yang boleh adalah jawazut ta'rid bi khitbatil mu'taddah al-ba'in. Boleh memberikan isyarat, melamar tidak boleh. Tetapi itu pun memberikan isyarat kalau cerainya, talaknya talak ba'in yang suaminya tidak mungkin ada kesempatan lagi untuk merujuknya. Maka di situ jelas bahwa suaminya tidak akan bisa kembali, maka boleh memberikan isyarat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan pada Fatimah binti Qais, idza halalti fa'adhinini. Kalau engkau telah selesai masa iddahnya, beritahu aku. Ini isyarat saja. Fatimah belum tahu secara detailnya. Apakah kalau sudah diberitahu Rasulullah SAW akan melamarnya, atau Rasulullah SAW akan menjodohkannya dengan orang lain, belum tahu. Tetapi ada isyarat Rasulullah SAW punya calon. Begitu. Sehingga menyatakan, kalau selesai masa iddah, beritahu aku. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah dikatakan talak raj'i saja tidak boleh memberikan isyarat, apalagi melamar, apalagi wanita yang masih belum ditalak, baru dihukum dengan hukum apa itu? Wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji' adalah hukuman bagi seorang wanita ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka suaminya menghukum untuk tidak didatangi lagi. Sehingga dia dalam keadaan seperti diboikot begitu. Baru dalam keadaan dihajar di tempat tidur, boikot, sudah telpon-telponan sama seorang laki-laki. Laki-laki tadi mengatakan dengan menggembirakan hatinya, nanti kalau kamu dicerai beritahu aku. Apa maknanya ini? Ta'rid. Ta'rid ketika raj'i saja tidak boleh, apalagi ta'rid dalam keadaan dia masih istri orang, haram hukumnya. Ini khana bin azakumullah, jangan lancang. Dan biasanya perempuan, ini sebelum terjadi pada kalian, biasanya perempuan ketika dia punya problem dengan suaminya, dia cari tempat mengadu. Dan biasanya dia telpon kepada orang-orang yang dia harapkan, kalau saya dicerai, dia akan ambil saya, begitu. Untuk tempat mengadu, telpon kepada santri, anu saya tuh begini, saya sama suami saya begini, saya sama. Maka kalau ada yang kayak gitu, buang. Nomornya jangan didengarkan, jangan dibilang, tutup. Enggak usah dijawab A, enggak usah jawab B. Demikian pula yang lain. Karena tentunya dia berharap pengen dapat yang ting, yang jaka-jaka ini. Sehingga hati-hati, fitnah, fitnah, fitnah para wanita itu. Saya katakan bahwa fitnah para wanita yang Rasulullah katakan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa, itu semua wanita dari semua tipe. Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki melainkan wanita. Berarti fitnah paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Ini adalah dalam keadaan wanita model manapun, wanita yang solehah ataupun yang tolehah, dua-duanya fitnah. Kenapa fitnah? Yang solehah membuat kamu ingin menikahi dia, fitnah. Dalam keadaan kamu masih ingin belajar, itu fitnah juga. Wanita yang rusak lebih-lebih lagi, dia akan membuat fitnah juga. Wanita yang dalam keadaan bukan mahram ataupun yang mahram. Yang bukan mahram fitnahnya sudah jelas. Yang mahram juga sering jadi fitnah karena perempuan biasa mementingkan perasaannya sendiri. Maka yang namanya fitnah perempuan itu berbagai macam bentuk. Di antaranya kebodohan mereka dalam keadaan dia menjadi istri orang, ketika dia punya problem dengan suaminya, ngadu kepada orang yang bukan urusannya. Orang yang sama sekali tidak ikut campur dengan keluarganya. Tiba-tiba telpon ke salah seorang ikhwan atau salah seorang laki-laki yang dia kenal, mengadukan suami saya begini sambil nangis-nangis. Kalau si laki tadi kemudian memberikan kalimat yang menyejukkan, tambah sering telpon. Dan inilah yang kemudian berakhir dengan selingkuh. Apakah selingkuh ala jahiliyah ataupun selingkuh ala ya pura-pura Islam? Apa selingkuh pura-pura Islam? Yang tadi bisik-bisikan tadi supaya nunggu dicerai, kalau sudah dicerai saya nikahi. Itu juga tidak syar'i. Oh enggak, kok saya enggak zina, kok saya nikahi. Iya, tapi kamu merusak rumah tangga orang. Kenapa merusak rumah tangga orang? Kamu ikut campur rumah tangga orang lain. Jangan ikut campur dengan rumah tangga orang lain. Kamu enggak ada urusannya. Kamu bukan apa-apanya sama sekali. Maka kebodohan perempuan tadi jangan dijawab dengan kebodohan pula. Kebodohan mereka harus di stop. Matikan teleponnya. Orang itu matikan teleponnya. Jangan mau didengar dan jangan mau tahu. Itu urusan rumah tangga kamu, jangan ceritakan pada siapapun. Perempuan yang cerdas, dia akan tahu bahwa urusan rumah tangga tidak boleh keluar pada laki-laki manapun. Demikian pula si suami yang baik, walaupun dia menghukum istri dan sebagainya, dia tidak akan mengumbarnya kepada orang lain. Karena itu urusan intern, urusan dalam. Tidak akan boleh, tidak akan bisa keluar kalau suami istri itu sama-sama seorang yang hakim dan hakimah, seorang yang bijak dan bijaksana. Maka ikhwanibina a'azakumullah, ini sekedar faedah saja. Faedah amah dan nasihat untuk antum khususnya dan untuk seluruh kaum muslimin. Yang keempat, dzikrul ghaib bima yakrah ala wajhin nushhi wa la yakun hina idzin ghaibah muharramah. Faedah yang keempat, dzikrul ghaib bima yakrah ala wajhin nushi, bolehnya menyebut tentang seseorang yang tidak ada dengan sesuatu yang dia tidak sukai, tetapi ala wajhin nushi, kalau untuk menasehati. Faedah yang keempat ini yang sudah kita terangkan kemarin, yaitu bolehnya menyebut kejelekan seseorang tapi kalau untuk nasehat. Seperti Rasulullah SAW mengatakan Abu Jaham adalah keras terhadap orang, terhadap para wanita. Dikatakan la yadh'u 'asahu 'an 'atiqihi, enggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Demikian pula dikatakan Muawiyah dengan kalimat su'lukun la mala lahu. Ini kalau saja bukan dalam rangka nasihat, bukan dalam rangka musyawarah pernikahan, niscaya ini adalah bentuk ghibah. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Dikatakan oleh para sahabat, Allah wa rasuluhu wa'alam. Maka Nabi mengatakan, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Yang namanya ghibah adalah menyebut tentang saudaramu yang tidak ada dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti ini termasuk. Tetapi karena linnushi, untuk menasehati, maka tidak mengapa. Wala yakunu hina idzin ghibah muharramah. Maka ketika itu tidaklah perbuatan Rasulullah disebut ghibah yang haram. Tidaklah memberitakan tentang Muawiyah dan Abu Jaham tadi sebagai ghibah yang diharamkan, tidak termasuk. Dan Syekh Rabi hafizahullahu taala ketika berbicara tentang masalah hadis ini, beliau menyatakan lebih-lebih lagi kalau faedahnya faedah masalah din, kalau faedah masalah pribadi atau faedah masalah nikah saja boleh, apalagi faedahnya adalah masalah agama. Ini faedahnya masalah apa? An-nushah ini. Masalah pernikahan. Agar jangan sampai menikah dengan orang yang salah. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai menikah dengan orang yang tidak tepat. Maka boleh menyampaikan berita-berita tadi. Jangan dengan fulan. Fulan itu setahu saya begini. Wallahu a'lam. Fulan uzakki alallahi ahada. Nikahlah dengan fulan. Setahu saya dia baik. Wala nuzakki alallahi ahada. Dan saya tidak akan bisa menentukan apa yang dibalik itu semuanya. Hanya Allah yang tahu tentang hatinya. Tapi zahirnya, tampaknya dia baik. Demikian. Boleh dalam masalah pernikahan. Apalagi dalam masalah di, dalam masalah agama. Kalau saya tidak sampaikan, niscaya kampung ini akan tersesat. Karena tokoh yang satu ini. Boleh gak kita sampaikan kekurangannya? Bahwa ini orang adalah begini, begini, begini. Dia membawa pemikiran sesat. Jangan kamu ngaji padanya. Jangan duduk di tempatnya. Di majelisnya. Boleh atau tidak boleh? Linnushi. Kata Syekh Rabi, kalau untuk masalah pernikahan saja boleh menyebutkan kekurangan seseorang tertentu, apalagi dalam masalah din, masalah agama. Diajari oleh orang yang menyimpan kesesatan. Yang menyembunyikan kesesatan. Kamu tahu, mereka tidak tahu. Maka kewajiban yang tahu untuk memberitakan kepada yang tidak tahu. Wahai kaum muslimin, aku beritakan kepada kalian satu berita penting, bahwa tokoh fulan adalah seorang mubtadi' dhal, seorang ahli bid'ah yang sesat. Jangan sampai kalian tertipu dengan dia. Dia berpura-pura sebagai ahli sunnah, padahal dia adalah syi'i rafidhi. Dia adalah syi'ah rafidhah. Dia adalah seorang yang taqiyah. Bagi orang yang tahu, maka dia wajib menyampaikan kepada siapa-siapa yang tidak tahu. Dan itu bukan ghibah. Dan ini termasuk ghibah yang dikecualikan. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Ghibah-ghibah yang diperbolehkan ada 6. Di antaranya, An-Nushu, menasehati seperti ini. Menasehati dari bahayanya seseorang. Menasehati dari bahayanya tokoh-tokoh penyesat umat, maka itu bukan ghibah. Yang kelima, jawaz nikahi ghairul mukafi' fin nasab. Faedah yang kelima, bolehnya menikah dengan orang yang tidak sekufu dalam masalah nasab. Tidak sekufu dalam masalah nasab. Dianjurkan untuk menikah dengan yang sekufu, yang setimbang, yang seimbang. Tetapi bukan haram untuk menikah dengan orang yang tidak sekufu. Buktinya Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid. Fatimah bukan hanya orang merdeka, orang merdeka dan dari turunan orang mulia, yaitu turunan Quraisy. Hanya saja atau dikatakan nikahnya justru dengan Usama bin Zaid. Yang kata Rasulullah SAW, inkihi Usama, inkihi Usama bin Zaid. Nikahilah atau nikahlah dengan Usama bin Zaid. Sedangkan Usama bin Zaid adalah bekas budak atau seorang dari turunan budak. Maka tentunya dari segi keturunan tidak kufu, tidak seimbang. Tetapi idza radiyat bihi zawjah wal awliya fa Usama qad masarriq wa Fatimah Quraisyiyah. Kalau ridho, wanitanya ridho untuk dinikahi oleh seorang yang bekas budak dan wali-walinya dari Fatimah binti Qais, wali-wali dari wanita tadi juga ridho, maka tidak mengapa. Buktinya Fatimah binti Qais dinikahi oleh Usamah, sedangkan Usamah qad masarriq, pernah merasakan perbudakan, pernah jadi budak. Wa Fatimah Quraisyiyah, sedangkan Fatimah adalah seorang wanita Quraisy. Faedah yang keenam, wujubun nushh li kulli ahadin la siyama al mustasyir. Faedah yang keenam, wajibnya menasehati bagi setiap orang. La siyama al mustasyir, khususnya lebih-lebih lagi bagi orang-orang yang dalam keadaan diminta nasihatnya, diajak musyawarah. Tidak diminta saja, wajib. Seperti tadi, orang yang tahu bahwa tokoh ini tokoh penyesat umat, dia harus, wajib baginya memberitahu orang-orang yang tidak mengerti, yang tertipu dengannya. Wajib memberitahu, wajib memberi nasihat. Demikian pula kalau dia mendengar ada saudaranya, sanak familinya, atau temannya akan menikah dengan fulan, dan dia tahu fulan itu memiliki kekurangan yang berbahaya, bagaimana? Wajib menyampaikan atau tidak wajib menyampaikan? Dia wajib menyampaikan. Karena itu adalah nasihat yang harus, kalau dia diam, berarti dia menjerumuskan saudaranya sendiri, menjerumuskan kerabatnya sendiri, menjerumuskan temannya sendiri. Harus diberitahu. Afwan, saya nasihati. Saya tahu dan banyak saksi-saksi yang bisa saya panggil bahwa orang itu dalam keadaan kecanduan narkoba. Boleh apa enggak boleh kita sampaikan? Loh, itu kamu ghibah, bukan ghibah. Ini nasihat. Jangan sampai nanti saudara kamu, wanita yang kamu nikahkan dengan dia, akhirnya terlantar nanti dalam keadaan dia tersiksa hidupnya karena suaminya adalah seorang yang narkoba berat. Ini ikhwan fillah azakumullah, harus diberitahu. Dan itu bukan ghibah. Apalagi wala siyama al-mustasyir, lebih-lebih lagi kalau kamu diajak musyawarah. Ya fulan, bagaimana ini? Anak perempuan saya akan menikah dengan fulan. Fulan yang di mana? Fulan bin fulan yang ada di daerah kamu. Bagaimana menurut kamu? Sedangkan kamu tahu keadaannya, rusaknya dia dengan narkoba. Dia tidak boleh diam, harus nyampaikan. Fulan itu begini, begini, begini. Hati-hati, lebih baik kamu cari yang lain saja. Ikhwan fillah azakumullah, dan ini bukan ghibah sama sekali. Faman istasyaraka faqad tamanaka wa ada'il amanah wajib. Barang siapa yang mengajak musyawarah kepada kamu, maka berarti dia telah mempercayai kamu dan telah menimpakan atau memikulkan amanah kepada kamu. Maka kamu harus menunaikan amanah yang kamu menjadi penanggung jawabnya. Harus ditunaikan sesuai dengan amanahnya. Kamu harus sampaikan apa adanya. Jangan kemudian berkata, gimana ya, saya mau nyampaikan tapi saya takut ghibah. Udahlah, pokoknya baik. Baik. Kenapa kamu gak ceritakan yang itu? Nanti ghibah. Apa akibatnya kalau sampai akhirnya jadi nikah, ternyata terbukti orang ini dalam keadaan na'udzubillah, akhlaknya bejat narkoba yang na'udzubillah, yang tidak bisa berhenti. Kamu yang akan disalahkan oleh mereka. Saya tanya kamu, kamu diam. Kamu tahu apa enggak tahu? Saya tahu sih tahu, tapi saya mau ngomong takut ghibah. Bodoh kamu. Itu berarti kamu dungu seperti sapi. Kalau yang namanya ghibah bukan seperti itu. Ghibah itu tidak dalam keadaan nusah, bukan dalam rangka nasihat, bukan dalam rangka memberikan kebaikan, bukan dalam rangka membimbing, dalam rangka menjelekkan, menjatuhkan, dalam rangka sesuatu yang kamu benci pada dia, ingin menjatuhkan dia, itu ghibah. Tetapi nushu likulli muslim, tanasuh, memberikan nasihat, wajib, apalagi kalau kamu diberi amanah, diajak musyawarah. Yang ketujuh, tasatturul mar'ah anir rijal. Tasatturul mar'ah anir rijal. Wa ibtida'atiha an amkinatihim wa mujtama'atihim. Yang ketujuh, kita dapatkan faedah dari hadis ini, tasatturul mar'ah anir rijal, kemestian seorang wanita untuk terpisah dari laki-laki. Wa ibtida'atiha an amkinatihim, dan jauh dari tempat-tempat laki-laki dan perkumpulan-perkumpulan laki-laki. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari perintah Rasulullah SAW untuk Fatimah menghabiskan masa iddahnya jangan di rumahnya Ummu Syarik, tapi di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena tempatnya Ummu Syarik, yaksurur rijal, banyak laki-laki datang ke sana, menjadi tamu di sana. Berarti diharuskan semestinya seorang wanita untuk tidak banyak atau tidak tinggal di tempat yang ramai laki-laki di sana, tidak bergabung dengan para laki-laki, dan harus tasattur, harus berhijab dari laki-laki. Kita akan bahas dengan lebih detail insyaallah pada kajian mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.